Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qismu tsalits ma yuqaddaru lil munasabah. Naam, yaitu yang al-ism fi kulli ismin udhifa ila madha? Ya'il mutakallim. Naam. Sebelumnya yang ma yuqaddaru lil thiqal itu pada isim apa? Isim mu'rab yang tergolong isim man? Manqus. Naam. Al-muqaddaru apa? Dua harokat yaitu? Hah? Pada isim manqus yang muqaddaru apa? Ad-dhamma dan? Hah? Kasrah. Kemudian pada fi'il fil mudhari' al-mu'tal bi yang as-siqal mu'tal bil ha bil bil ya. Nah, sebenarnya pada isim manqus itu diakhiri dengan ya lazim. Nah, yang muqaddar adalah harakat apa pada fi'il mu'tal bil ya ha Ad-dhamma. Kasrah tidak? Tidak muqaddarah? Padahal fi'il mu'tal bil-ya. Kasrah muqaddarah enggak? Hah? Muqaddarah? Ada kasrah kah? Ada jar pada fi'il? Hah? Siapa yang menjawab ada tadi? Siapa yang menjawab ada muqaddarah kasrah? Tidak ada kasrah pada. Nah, kasra itu tanda jar dan tidak ada jar pada fi'il. Nah, dia adanya jazm, jazmnya hafu hafil illah. Baik. Kemudian ini yang terakhir, maqdarul munasabah. Baik. Atsiqal artinya berat ya. Oleh karena itu yang ringan bisa muncul pada atsiqal pada isim manqus dan fi'il mu'tal bih. Yaitu apa? Harakat fathah. Nah, ketika mansub. Tamam. Maikot dalam munasabah isim yang ditafahkan kepadanya mutakallim. Gulami, sadiqi, ikhwani. Bagaimana irobnya? Nah, marfu. Jika marfu misalkan. Bagi kita mengatakan. Alamatu rafihi. Hah? Kulu. Ad-dhammatul. Muqaddaratu. Alama qabla. Ya'il mutakallimi. Mana'ah. Duhurya ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Biharakatil munasabah. Bukan harakatil munasibah. Harakat al-munasabah. Biharakatil munasabah. Baik. Begitu pula fathah, begitu pula kasrah. Nah, jami'ul harakat, jami' harakat al-i'rab. Tamam? Jadi marartu bi gulami misalkan ya. Ini sudah selesai belum sih? Belum ya? Baru fil mithali al-awwal rafa. Baik, kita lanjutkan dulu. Baru gulam yang selesai nam gulami, yakni budak lelakiku. Kemudian contoh yang kedua wasadiqi. Nah, adapun gulam, gulami, gulam di sini, ya, jaa gulami, baik, jaa gulami ini contoh yang pertama. Kemudian ra'aitu gulami sekala nam. Ra'aitu gulami. Ra'aitu gulami. Wa fithani. Pada yang kedua maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Maf'ulun bihi bi. Bil fi'l. Nah, maf'ulun bihi lil fi'l. Maf'ulun bihi lil fi'l ra'a. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu lil munasabah. Ala nahwu ma taqaddam, sama seperti yang telah lewat. Ini disingkat sekarang, al-fathatul muqaddaratu lil munasabah, dia singkat. Nah. Jadi ra'aitu fi'il dan fa'il, ya. Ta itu dhamir raf'i mutaharrik fi mahall raf'in fa'il, kemudian gulam di sini maf'ulun bi mansub. Alamatu nasbihi, lengkapnya bagaimana? Al-fathatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallim, mana min zuhuriha? Ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tayyib. Wa huwa mudhaf. Wal ya' ya'ul mutakallim dhamirun mut tasilun barizun mabniun alas sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf mudhafun ilaih. Aku telah melihat gulamku, budak lelakiku. Naam. Wa marartu bi gulami. Marartu bi gulami. Mithal majrurun bil ba. Majrurun bil ba. Alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu lil munasabah kadhalik. Tanda jarnya juga kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah untuk munasabah kadhalik. Juga demikian pula. Naam. Jadi jangan katakan bahwa marartu bi gulami, jangan katakan bahwa kasrohnya muncul di sini. Gulami. Kenapa kita tidak mengatakan bi gulami al-bahar fujar, gulami majrurun bil ba, alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahirah ala akhirih. Nah, kenapa kita tidak mengatakan begitu? Kita tidak mengatakan begitu karena dia muqaddarah. Nah, dia muqaddarah lil munasabah. Dia muqaddarah lil munasabah. Tamam? Jadi ingat, jami'ul harakat, dhamma, fathah, kasrah. Jadi ketika majrur, meskipun kelihatannya seperti di sini, kita lihat ada kasrah, ya, jangan dianggap itu kasrah dhahirah sebagai tanda jarnya, tapi tetap kasrah muqaddarah lil munasabah. Jadi alamatu jarri al-kasrah al-muqaddar alama qabla ya'il mutakallim ala min zuhri ashtiqal muhalli biharakatil munasabah. Tayyib. Dan seterusnya al-ya ya mutakallim mudhaf ilai. Naam, jar majrur mutalliq bi fi'il marad. Selesai. Wa ma'na al-munasabati, dan ma'na al-munasabah anna ya al-mutakallimi, bahwasanya ya al-mutakallim la yunasibuha, tidak ada yang sesuai dengannya, tidak ada yang cocok dengannya, yang selaras dengannya, illa kecuali kasrul harfi, ya, dikasrohnya huruf alladhi qablaha, yang sebelumnya. Dikasrohnya huruf yang sebelumnya. Jadi tidak ada yang sesuai dengannya kecuali kasroh, ya, terhadap huruf sebelum dia. Wahuwa al-mim fi hadhihi al-amthilati. Wahuwa yaitu al-harf alladhi qablaha, huruf sebelumnya mutakallim, adalah huruf al-mim fi hadhihi al-amthilati, pada contoh-contoh tersebut. Pada contoh-contoh tersebut, ya, huruf yang dimaksud sebelum ya mutakallim adalah al-mim. Fagulami qabla al-idhafati, sebelum diidhafahkan, kana mu'raban. Sebelum diidhafahkan adalah mu'rab. Biharakatin dhahiratin, dengan harakat-harakat yang nyata, tampak, alal mimi, pada huruf al-mim, atas huruf al-mim. Nahu, contoh, ja'a gulamun. Nah, gulamun, marfu' bil fi'li, alamat rafi'i, ad-dhamma al-dhahirah. الآخر يعني على الميم. ورأيت غلاما، غلاما منصوب مفعول به منصوب على متناسب الفتح الظاهرة على آخر، نعم يتبدأ ميم الميم. ومررت بغلام بقيته غلام هنا مجرور بالباء على ما تجره الكسر الظاهرة على الميم. يا ini asalnya. Naam. Asalnya demikian. Falamma udhifa. Kemudian tatkala diidhafahkan ila ya'il mutakallimi kepada ya'il mutakallim, kusiratil mimu wujuban. Kusiratil mim wujuban. Dikasralah huruf al-mim itu secara wajib. Dalam keadaan wajib. Nah, jadi wajib dikasrah. Kenapa? Munasabatan. Munasabatan, yakni li ajlil munasabah, dalam rangka penyesuaian. Munasabatan, yakni dalam rangka penyesuaian li ya'il mutakallim dengan ya'al mutakallim. Jadi sebelumnya al-mim itu ketika marfu' dhammanya tampak, ketika mansub fathahnya tampak, ketika majrur kasrahnya tampak. Jadi terjadi perubahan takdir awakhir ahwal awakhir al-kalim. Yani akhir katanya dalam mim. Jadi terjadi perubahan dari dhamma ke fathah ke kasrah. Nah, dari rafa ke nasab ke jar. Tandanya dhamma fathah kasrah. Tapi ketika didhafahkan kepada ya'al mutakallim, ya, baik dia marfu dengan dhammah, baik dia mansub dengan fathah, baik dia majrur dengan kasrah, ketika didhafahkan kepada ya'al mutakallim, wajib dikasrah lil munasabah. Wajib dikasrah lil munasabah. Dengan demikian, harakat kasrah yang tampak pada mim dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, dalam keadaan jar itu adalah lil munasabah. Dhammanya, fathahnya dan kasrahnya semuanya muqaddarah. Difahami? Nah. Wa ju'ilat harakatul i'rabi muqaddaratan 'alaiha. Nah, jadi falamma udhifa ila ya'il mutakallim kusiratil mim wujuban munasabatan li ya'il mutakallim wa ju'ilat harakatul i'rab, jadi jadikanlah harakat-harakat i'rabnya baik dhamma fathah maupun kasrah muqaddaratan 'alaiha, ditakdirkan atasnya. Wadih? Naam. Ini al-i'rab ya, lafdhiyun wa takdiriyun. Naam. Tagiru awakhiril kalim, yakni tagiru ahwali awakhiril kalim liikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw takdiran. Jadi pada al-munasabah, harakat al-munasabah tidak ada harakat yang bisa muncul, harakatul i'rab juga tidak ada yang bisa muncul ya, semuanya muqaddarah seperti hanya pada ta'addur. Nah, karena pada harakat al-munasabah tidak ada yang sesuai dengannya al-mutakallim kecuali al-kasrah. Pada ta'addur yang diakhiri dengan alif, alif itu memang dalam keadaan sakinah, fala taqbalul ha harakah. Alif sakinah tidak bisa menerima harakah. Oleh karena itu ya ta'addur zuhur jami'al harakat. Tidak mungkin untuk muncul. Nah, adapun afiqal yang diakhiri dengan ya, ya, pada isim mangkus, pada ya pada fi'il muqal bil ya, ya itu hanya ats-tsiqal, bisa muncul satu harakat yaitu apa, al-fathah karena ringan. Itu khulasahnya semuanya ya, simpulannya diingat itu. Nah, wa ammal binaa, wa adapun al-binaa fa huwa lughatan, maka maknanya dari segi bahasa, wad'u syai'in, wad'u syai'in, peletakan sesuatu, ala syai'in, atas sesuatu. Wad'u syai'in ala syai', peletakan sesuatu atas sesuatu. Ala wajhin, dalam bentuk, yuradu bihi thubutu yuradu bihi, diinginkan dengannya as-subut, diinginkan dengannya tetapnya sesuatu itu, diinginkan dengannya ketetapan, ya, supaya tetap seperti itu gitu, diinginkan supaya tetap seperti itu, tidak terjadi perubahan gitu. Nah, jadi wal syai'na ala syai' ala wajhin yuradu bi tsubut, dalam bentuk diinginkan as-tsubut agar tetap seperti itu, tidak terjadi perubahan. Wastilahan maknanya dari segi istilah, diddul i'rab, diddu antonim, ya, lawan dari al-i'rab. Naam. Wa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Yaitu definisinya luzumu, ya, akhiril kalimati halatan wahidatan, akhir kata, tetapnya akhir kata, tetapnya akhir kata di atas satu keadaan. Tetapnya akhir kata di atas satu keadaan tanpa ada perubahan. Nah, nahwu contoh si bawaihi. Nah, si bawaihi mabni min qaulik, dari ucapanmu ja'a si bawaihi, ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fath'i lam yahmil i'rab, si bawaihi fa'ilun marfu'un bil fi'li. Naam. Begitu? Marfu'un bil fi'li. Hah? Marfu'un bil fi'li. Benar kalau kita kata marfu'un bil fi'li? Ya benar. Kenapa? Karena dia mabni. Istilah marfu', istilah mansub, istilah majrur, jika langsung seperti itu untuk mu'rab, kecuali kalau kita mengatakan marfu'un bil fi'li mahallan, marfu'un mahallan labas, artinya benar, artinya marfu'un mahallan, yaitu apa? Mabniyun. Dia mabni kan? Kita sekarang membahas mabni. Jadi mabniyun. Mabniyun ala mada? Ala kasri, nanti akan kita baca di sini. Ini. Nah, mabniyun ala kasri. Fi mahalli raf'in fa'il, atau singkatnya apa tadi, marfu'un mahallan. Ingat itu, setelah itu sudah kita lewati pada pelajaran sebelum kitab ini. Yang mabni yang ada posisi i'rabnya adalah marfu'un mahallan atau mansubun mahallan atau majrurun mahallan. Ya. Ada tambahan mahallan karena dia mabni. Adapun dimutlakkan kata marfu', mansub, majrur tanpa ada mahallan itu untuk istilah apa? Untuk yang mu'rab. Ingat ya. Nah, jadi ja'a si bawaihi, ra'aitu si bawaihi, wa marartu bi si bawaihi. Lihat, tidak ada perubahan. Semuanya hi, semuanya si bawaihi, si bawaihi, si bawaihi. Fa si bawaihi fi hadhihi al-amthilati, maka si bawaihi pada contoh-contoh ini lazama. Nah. Lazama. Lazama halatan wahidatan fil isti'mali. Si bawaihi pada contoh-contoh ini lazama menetapi, menekuni halatan wahidatan, satu keadaan fil isti'mali. Fil isti'mali dalam penggunaannya. Wahia halatan wahidatan itu apa? Hia al-bina'u al-kasri. Ya, al-bina'u al-kasr. Ya. Strukturnya di atas al-kasr. Nah. Tetap dengan itu tanpa ada perubahan. Fahuwa, maka dia, yaitu si bawaihi, mabniyun alal kasri. Mabniyun alal kasri. Begitu mengirobnya. Baru kemudian kita sebut posisi irobnya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in apa artinya? Pada mahal, pada posisi rafa. Pada kedudukan rafa. fa'il. Fa'ilun kama fil mithalil awal, sebagai fa'il pada contoh yang pertama. Atau apa tadi? Marfu'un mahal mahallan bil fi'li. Itu untuk kalau mau disingkat begitu, marfu'un mahallan. Nah, tapi lengkapnya mabniyun, sebut binanya, tanda binanya apa? Al-kasr mabniyun 'alan kasri fi mahalli raf'in fa'il. Kama fil mithal awal. Wa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi kama fil mithal tsani. Dan pada posisi kedudukan nasab sebagai maf'ul bi pada contoh yang kedua, yaitu ra'aitu sibawaihi. Nah, wa fi mahalli jarrin bil harfi. Fi mahalli jarrin bil harfi. Harf apa maksudnya ini? Yani mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin bil harfi. Al harf yang dimaksud apa? Harful jar. Naam, amilnya. Adapun sebelumnya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'il, bil fi'li, bil fi'li. Kalau yang pertama fi mahalli raf'in fa'il bil fi'li. Nah, adapun ini bil harfi. Nah, sama fil mithal tsani. Baik. Wa mithluhu, dan semisal dengannya, kam. Kam. Nah. Wa qum. Wa hal. Ya. Kam. Qum. Hal. Kam istifham, qum fi'lah. Amr, hal juga istifham. Nah, kam yang berapa banyak, kum berdirilah, hal, apakah fi luzumil bina'i ala sukun. Dalam hal tetapnya, ya, strukturnya di atas as-sukun. Wa aina wa qoma wa saufa. Aina, qoma, saufa, semuanya diakhiri dengan fath. Fi luzumil bina'i ala al-fath. Wa haythu wa mundu. Haythu, mundu, semuanya diakhiri dengan dhamma. Fi luzumil bina'i ala dhamma. Dhammi, ini semuanya mabni. Nah, jadi si bawahi mabniun alal kasri, tinggal disebutkan fi mahalli ish, sebutkan sesuai fungsi i'rabnya. Begitu. Kam, um, hal, ya. Dia mabniun ala ala sukun. Nah. Hanya saja seperti hal, hal isim atau huruf? Hah? Hal, huruf kan? Harful istifham. Jadi yang seperti ini katakan mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau huruf la mahalla min al-i'rab. Nah. Baik. Jika dia isim mabni ala ish fi mahalli ish. Kan begitu. Mabniun ala ma'ala, yang disebutkan mabniun ala sebut harakat binanya, kemudian fi mahalli raf'in ka atau nasbin ka atau. Nah, begitu pula kalau fi'il. Naam. Mabniyun ala kada. Seperti qum. Itu kan fi'il amr. Kita mengatakan apa? Mabniyun ala? Ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Qoma misalkan. Qoma. Naam. Qoma. Fi'ilun madin. Mabniyun ala madha? Ala al-fathih. La mahalla lahu minal i'rab. Nah. Jadi ada yang mabni lahu mahallu minal i'rab. Ada yang mabni la mahalla lahu minal i'rab. Ingat dia. Nah. Dia seperti fi'il madi, fi'il amr, itu la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian mabni apabila dia huruf, misalkan seperti hal. Nah, atau seperti huruf jar, min, an, ila, ala, harfu jar itu kan huruf, ya. Nah, itu mabni la mahalla lahu minal i'rab. Faham ya? Barakallahu fikum. Wa ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat, anna alamatil bina'i arba'un, bahwa sesungguhnya tanda-tanda al-bina' ada empat. Wahia, yaitu as-sukun pada contoh kam, kum, hal, wal kasru pada contoh sibawaihi, wal fathu pada contoh apa? Aina, koma, saufa, waddom, waddommu pada contoh haitu dan mundu. Wa annal bina'a, dan bahwasanya al-bina' yakunu, itu terjadi fil asma'i pada isim-isim, wal af'ali pada fi'il-fi'il, wal hurufi dan huruf-huruf. Semuanya dimasuki. isim-isim fi'il fi'il dan huruf-huruf. Bikhilafil i'rab, berbeda halnya dengan al-i'rab. Fa'innahu, karena sesungguhnya al-i'rab, la yakunu, tidaklah itu terjadi, illa fil asma'i, kecuali pada isim-isim saja, wal af'ali dan fi'il fi'il faqat. Fil asma'i wal af'ali faqat, pada isim-isim dan fi'il fi'il saja, faqat artinya saja. Tayyib. Tidak ada pada huruf. Sama. Barakallahu fikum. Dah waktu. Baki faedah. Tafadhal. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.